Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Anak raja memakai katun, katun bersulam mutiara. Saya tidak lagi berpantun karena sudah dibuat pembawa acara. Kalau tuan pergi ke Padang, jangan lupa duduk di panggung. 6 jam saya terbang, dikasih makan sayur jagung. Dari Banda Aceh 3 jam ke Cengkareng, Jakarta. Dari Jakarta 3 jam ke Gorontalo. Disambut oleh Bapak Bupati Profesor Nelson, diberi sayur jagung. Dalam hati saya, sampai hati. Ternyata jagung Gorontalo luar biasa. Gimana rasanya Pak Ustadz? Tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kalian dari mulai Sabang sampai Papua, kalau mau tahu rasanya, datang ke Gorontalo. Kualitas ekspor. Satu kata Pak Ustaz, amazing. Apa kata Pak Rahmat? Saya makan tadi dengan Pak Bupati, di depan saya duduk Pak Rahmat Hubullah. Kata orang Gorontalo, Hubullah. Dari bahasa Arab, Hablullah. Hubungan dengan Allah. Karena orang Belanda payah menyebut Hablullah, ditulisnya Gobel. Itu asalnya. Apa kata Pak Rahmat Gobel tadi? Ustaz Somad, coba dulu dicoba makanan Gorontalo ini. Di sini makanan cuma ada 2, enak dan enak sekali. Masya Allah. Nampaknya kalau lama saya di Gorontalo ini bisa gemuk sedikit. Saya bangga bisa duduk bersama mereka-mereka yang dulu waktu kami sekolah, kami hanya melihat mereka di TV. Itulah dia Profesor Dr. Insinyur Haji Habib Fadel Muhammad Rahmat Gobel. Dulu kami sekolah selalu lihat mereka, tokoh nasional. Tak pernah terlintas di pikiran saya akan duduk bersama dan makan bersama dan foto bersama. Hari ini Masya Allah, Tabarakallah. Duduk pula di sebelah kanan saya Bapak Kapolres. Apa kata Pak Kapolres? Saya Ustaz Somad kemarin pergi haji berdoa di depan Ka'bah, ya Allah izinkan aku bisa membawa Ustaz Somad ke Gorontalo. Ternyata doa kita kadang dikabulkan Allah tidak melalui kita tapi melalui orang lain. Betul? Makanya kalian anak-anak muda, kalau tidak jadi nikah dengan dia, boleh jadi niat kita dilanjutkan oleh orang. Tentu tak dapat saya sebutkan karena semua-semua yang hadir di sini. Ada pula Bapak Komandan Brimob kita, Ustaz Somad, kata panitia. Sebulan sebelum Ustaz mau datang, Bapak Komandan Brimob sudah datang memberitahu ke kami sambil bertanya, apa betul Ustaz Somad mau datang? Ya. Kenapa? Takut hoax. Hoax. Nah, ternyata malam ini bisa bertatap muka dan Masya Allah Bapak Fadel Muhammad memang ramai. Tak nampak ujungnya di mana. Saya heran kenapa tenda ini dipasang, untuk apa? Dikatakan panas, tidak. hujan juga tidak. Masya Allah, tabarakallah. Jangan-jangan ini masyarakat ramai karena dikerahkan oleh Pak Bupati. Lihatlah, saya cuma mancing aja. Lihat ini orang Gorontalo, mereka tulus, tak ada dusta di antara mereka. Mudah-mudahan Allah menjadikan Gorontalo tetap menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk Gorontalo beriman, wattaqau, takut kepada Allah, lafatahna alaihim barakat, kami bukakan untuk mereka barakat, berkah-berkah, minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Lihatlah suburnya Gorontalo. Dulu ada orang berkata negeri kita ini untaian zamrud, katulistiwa, tongkat dan batu jadi tanaman. Hari ini memang betul-betul nampak dari aspal pun tumbuh bunga-bunga tanaman-tanaman. Luar biasa. Indah. Ini bukti. Oleh sebab itu tidak ada alasan orang Gorontalo hidup miskin, susah, melarat karena tanahnya subur. Pak Fadel, ini bukit, ini batu, Pak. Iya, Ustaz Somad. Ini batu kapur. Kenapa Ustaz tanya? Saya lihat batu, ada gua, kok bisa ada tanaman di atas? Dari batu bisa keluar tanaman, maka bercocok tanam. Kebun luas sejauh mata memandang. Hebat. Makanya orang Gorontalo bisa berkata, itu kebun jagung, itu sawah terhampar. Punya siapa? Tak tahu entah punya siapa. Ya punya orang Gorontalo. Kitalah yang memakmurkan tanah ini. Tidak ada bibitnya, datang ke dinas pertanian. Pak, kami perlu bibit. Bibit apa? Bibit jagung. Sudah ada. Sudah dua kali Ustaz sebut jagung. Berkesan sekali Ustaz dengan jagung Gorontalo ini. Apa? Kualitas ekspor. Rasanya rasa ketan. Masya Allah, tabarakallah. Oleh sebab itu maka tidak ada alasan orang. Buktinya padi surplus, beras. Bukan orang Gorontalo membeli beras dari tempat lain, malah beras yang ada di sini justru menghidupi orang lain. Ustaz tahu dari mana? Makanya baca berita. Jangan buka internet cuman mau cari berita artis sudah cerai atau nikah, pacaran atau hamil. Apa kau ikuti itu berita-berita? Itu YouTube luar biasa mendidik. Adik-adik yang dari Fakultas Pertanian, yang hobi bertani, buka itu ilmu pengetahuan. Bagaimana caranya? Buka www.youtube.com. Tulis, tulis saja di search. Tulis di situ, bagaimana cara tanam padi panen setahun 5 kali, enter. Itu. Saya Pak Ustaz untuk bertani tidak mau. Terus, saya maunya karamba ikan. Ah, buat. Bagaimana cara saya bisa beternak ikan di Danau Limboto? Ah, canggih. Ustaz tahu dari mana? Pak Fadel, ya. Tolong bawa saya ke makam orang-orang soleh. Karena dengan berada di tengah orang soleh, baik hidup maupun sudah meninggal, itu hati kita menjadi tenang karena kebaikan mereka, kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya pun dibawa ke makam awliya wali Allah. Dari atas nampak danau begitu indah, terhampar tanam-tanaman yang hijau. Lalu kemudian kami pun berziarah. Negeri ini tetap aman, damai. Yang saya ceramahi hari ini semua orang-orang baik-baik. Ini adalah buah daripada dakwah para habaib dan para ulama di masa lalu. Makanya tiga pondasi tadi yang disebut Pak Prof. Nelson Bupati kita. Yang pertama ilmu, yang kedua agama, yang ketiga budaya. Makanya kalau kata sambutan itu dengar baik-baik. Aduh. Saya kalau ada kata sambutan saya rekam itu baik-baik. Oh. itu. Ini kadang orang kata sambutan ini foto. Kiki kiki. Nah, kita akan bangkit yang pertama dengan ilmu pengetahuan. Amin. Amin. Kalian yang sarjana pertanian, bangkit, tanam apa yang bisa ditanam. Sarjana peternakan, lanjutkan, mau buat karamba ikan, mau buat apa? Modalnya dari mana? Nah, ini di atas ini kan orang kaya-kaya semua. Ajukan proposal, bagi hasil, mudharabah, murabahah permodalan. Itu yang akan membangkitkan semangat kita. Jangan mau tamat kuliah cita-cita, cita-cita tertinggi, PNS. Kemarin saya ketemu kawan saya di airport. Itu istrimu? Iya, loh. Dulu perasaan bukan yang ini yang ketiga. Saya tanya, PNS mana boleh? Ente kan PNS, mana boleh istri lebih dari satu? Aku keluar dari PNS gitu. PNS satu, keluar dari PNS bisa tiga. Nah, kalian masih mau juga jadi PNS? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka gantungkan cita-cita kalian setinggi bintang di langit. Tak ada bintang malam ini. Semua bintang sudah turun ke Gorontalo. Bintang dari Jakarta hadir semua. Ini mereka yang ada di atas. Ini bintang-bintang kita semua. Yang selama ini fotonya kita lihat di pohon-pohon kayu. Masya Allah. Jadi saya lihat ada sesuatu. Loh, ini perasaan lebih ganteng dari foto yang kemarin. Nama gak boleh disebut. Menjaga kode etik jurnalis. Tapi yang jelas, mereka ini adalah orang-orang yang berilmu, betul? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Orang yang beriman diangkat derajatnya. Tapi ada lagi yang diangkat derajatnya selain iman. Apa dia? Wa utul ilma. Berilmu. Beriman, berilmu. Bukan sekedar iman, tapi ada ilmu pengetahuan. Makanya Islam mengajarkan kita ilmu pengetahuan yang luar biasa. Aljabar, matematik. Siapa dia? Al-Khawarizmi, optik, tentang kaca, tentang kamera, tentang kemajuan teknologi. Siapa dia? Ibnu Haitham, filsafat, Aristoteles, Demokritos, Thales. Siapa dia? Dapat diterjemahkan, diinterpretasikan oleh Averroes. Patungnya masih ada tegak berdiri di Andalusia. Averroes. Orang Barat menyebutnya Averroes. Orang Arab menyebutnya Ibnu Rushd. Averroes, Ibnu Rushd. Abdul Somad, Somaj. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT. Bukan Pak Gobel aja yang bisa pakai istilah Belanda. Saya pun bisa juga. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah akan bangkit. Tapi ternyata di Gorontalo bukan cuma slogan. Mari kita tingkatkan tiga, berilmu, beragama, berbudaya. Ternyata yang ngomong cuma tamat SMA. Bukan saya melecehkan orang tamat SMA, tapi dapat dilihat dari kualitas bupati, profesor. Itu kan luar biasa. Profesor, bupati. Saya untuk nanya-nanya itu segan. Makanya tadi waktu saya dengar bupatinya profesor. Aduh, kok bisa bupati profesor? Saya enggak pernah saya nanya. Kan enggak mungkin saya, "Pak, Bapak kok bisa bupati jadi profesor?" Nampak betul bodoh kita ya. Hilanglah wibawa kita. Masa LCMA nanya. Jadi saya diam. Jadi tadi waktu pas makan saya diam-diam aja. Akhirnya cerita sendiri Pak Fadel Muhammad. Kata Pak Al-Habib Fadel Muhammad Al-Haddad. Apa kata beliau? Ustaz Somad, ini orang akademisi, rektor. Tapi mau coba-coba jadi bupati. Jadi. Ternyata kalau kalian berilmu, coba-cobanya aja jadi. Apalagi kalau serius. Iya kan? Oleh sebab itu maka mesti berilmu. Ini tidak ada ilmu sama sekali. Idza usidal amru ila ghairi ahlihi, kalau diberikan sesuatu kepada orang yang tidak berilmu, fantaziris sa'ah, tunggu kehancuran. Jembatan hancur, bangunan hancur, luar biasa. Maka tingkatkan ilmu pengetahuan. Tadi sebelum sampai saya lihat sebelah kanan, Universitas Gorontalo. Masya Allah, megah gedungnya, hebat bangunannya, pagarnya. Kenapa itu Ustaz ceritakan? Itu yang nampak saya. Oleh sebab itu maka kalian harus punya cita-cita. Nanti kamu kalau habis ini S1 ini mau kemana? Saya mau S3. Begitu. Ini enggak? Kamu habis ini mau kemana? Saya mau mati aja, Pak. Laa illallah Muhammadur Rasulullah. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Kalau engkau berbuat untuk dunia, seakan-akan engkau hidup untuk selamanya. Gitu. Kamu rencana kemana? Saya mau S2, saya mau S3, saya mau postdoktoral. Yang ngomong aja cuma LCMA. Kenapa Ustaz enggak doktor? Saya dapat beasiswa 7 tahun dari AMCI, Ajong Marokin Cooperation International. 7 tahun. Yang baru saya habiskan 2. Selesai saya dapat titel Diplom Etude Supérieure Approfondie. Masih ada jatah saya 5 tahun lagi. Di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun. Masih ada jatah kalau mau S3, PhD, Doctor of Philosophy. Tapi saya adik-beradik kandung cuma 2 orang. Saya anak pertama, adik saya anak kedua. Tidak ada anak perempuan. Ibu sudah tua. Kata mak saya, "Mak, aku mau S3." "Tak ada gunanya kau S3 kalau aku almarhumah." Itulah maka saya pulang. Jadi jangan nanti apa itu Ustaz Somad ngasih kami motivasi harus berilmu, harus S3. Dia sendiri cuma LCMA. Lagi cemas mencari anak gadis. Dulu waktu pulang bawa ijazah. Sekarang udah nikah, udah punya anak. Tapi baru sekali. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sehat? Masya Allah. Mudah-mudahan yang ikut acara ini semuanya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kenapa Ustaz mendekat kemari? Tak tahu, tergerak aja hati saya. Mungkin disinilah akan lahir calon-calon sarjana saya. Di antara yang membanggakan, menyenangkan, membahagiakan hati saya adalah boleh datang tim survei malam ini, bisa diseleksi. Lihatlah, saya yakin dan percaya yang hadir malam ini lebih banyak anak muda daripada orang tua. Anak muda. Itu berdasarkan pengamatan Bapak Profesor Dr. Haji Insinyur Habib Fadil Muhammad. Lengkap itu sudah. Ustaz Somad, saya perhatikan tadi itu yang banyak anak muda Ustaz Somad. Betul. Gimana cara kita menguji anak muda atau tidak? Dengar dari suara takbirnya. Takbir! Orang tua mana bisa kuat begitu? Allah. Allah. Dia enggak bisa kuat. Kuat sedikit, kumat darah tinggi. Mati. Dulu kalau pengajian itu kan yang hadir orang tua. Semuanya nengok lantai. Pengajian kita malam ini adalah tentang sakratul maut. Hari ini kita bicara tentang pengentasan kemiskinan. Bukan dengan perbuatan macam-macam. Yang punya bakat pertanian, tanam-tanaman. Yang punya bakat peternakan, buatlah karamba, kolam ikan. Yang punya bakat bisnis, berguru kepada para entrepreneur, businessman kita. Maka insya Allah lahirlah anak-anak muda seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Gak nyambung ngomong Pak Ustaz. Masa model orang kaya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu kan miskin. Pakai baju compang-camping, bajunya koyak, perutnya diikat dengan batu. Itu Muhammad mana? Bukan Muhammad yang saya kenal. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah entrepreneur sejati, bisnismen yang kaya raya. Betul? Siapa yang bilang? Betul-betul aja. Li'ina fi Quraisy, perjalanan orang Quraisy ila fihim rihlatas syita' was-shayb, perjalanan musim syita, musim dingin, was-shayb, musim panas, syita dingin, shayb panas, syita dingin, shayb panas. Jangan nanti keluar dari sini saya tanya, apa musim dingin? Shayb apa syita ya? Mudah cara ngingatnya. Syita, dingin. Keluar air liur, dingin. Syita, dingin. Shayb panas. Makkah di tengah kampung halaman Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musim dingin, syita. Mereka turun ke Yaman. Musim panas, shayb. Mereka naik ke atas. Maka perjalanan bisnis mereka kita hitung. Yaman, Saudi Arabia, Yordania, Suriah, Lebanon, Palestina, Irak. Bisnis Nabi 7 negara. Jadi jangan kalian bayangkan Nabi Muhammad itu jual duku antar kecamatan. Nabi Muhammad SAW itu kalau hidup sekarang, businessman ekspor impor. Makanya Khadijah mau nerima dia. Ini bukan semua ini sekarang anak muda datang. Pak, aku mau minang anak gadismu. Apa yang kau bawa? Ku pinang dengan bismillah. Aduh. Kemarin saya dapat baca berita. Ada orang di Sulawesi menikah maharnya 300 juta. Lalu semua orang memuji. Hebat, luar biasa. Dia belum baca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi Khadijah maharnya 1 miliar. Oh, Ustaz Somad bahaya nih ceramah begini. Kenapa? Jangan-jangan nanti naik harga mahar. Anak-anak muda semuanya besok unjuk rasa di kota Gorontalo, bawa baliho besar, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Kalau mahar mahal, maka zina murah. Betul? Tujuan Abdul Somad menyampaikan ini untuk beritahu bahwa bisnis usaha dagang tani adalah membangkitkan ekonomi umat. Umat Islam mesti kuat. Adapun mahar tetap turun. Nikah yang paling bagus aqalluha mahran, yang maharnya murah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai sah. Ibu-ibu yang punya anak gadis, mau dapat barakah? Nikahkan anak gadismu dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman. Anak-anak muda setuju? Besok pagi langsungkan. Jangan lama-lama. Nah, beginilah betapa indahnya. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai sah. Di tengah malam majulah mempelai laki-laki yang soleh-soleh dari Gorontalo. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Mertua di sebelah kamar mendengar. Suara apa itu, Adinda? Menantu kita sholat tahajud dengan istrinya. Kita udah nikah 30 tahun gak pernah sholat tahajud. Mereka malam pertama sudah tahajud. Siapa yang tak senang? Betul? Tapi sayangnya itu hanya ada di sinetron. Insya Allah akan diwujudkan oleh anak-anak muda Gorontalo. Engkau kaya bukan untuk membangun rumah yang besar. Engkau kaya bukan untuk membeli mobil yang mewah. Engkau kaya untuk berinfak, bersedekah, mendirikan sekolah-sekolah, tempat lembaga pendidikan. Betul? Yang kaya-kaya pulang dari sini segera datang ke sekolah pesantren Al Khairat. Tanya, berapa batu bata yang perlu? Berapa semen yang perlu? Berapa atap yang perlu? Saya tadi dari sana. Mereka sedang pembangunan. Saya tadi foto sengaja Pak Habib Fadil Muhammad, kita foto backgroundnya gedung yang belum selesai. Wah, ambil. Supaya apa? Di-share supaya orang melihat nanti. Wah, ini tempat investasi akhirat ini. Mereka akan datang besok pagi ke Al-Khairat, tanya, mana semen yang berapa perlu? Kamu perlu berapa sak? Kamu perlu batu kerikil berapa mobil? Kamu perlu berapa? Bapak mau bantu? Enggak, nanya aja. Bantulah. Insya Allah, orang Gorontalo yang berhasil tanam-tanaman pertanian maju, berhasil bisnis entrepreneur, maka akan lahirlah pemimpin-pemimpin yang soleh. Gak nyambung. Ustaz Somad bicara tentang pemimpin yang soleh, apa hubungannya dengan orang yang kaya? Karena orang yang mapan secara ekonomi, suaranya tidak akan bisa dibeli. Betul? Kalau ada caleg-caleg, calon-calon yang bagi-bagi uang di Gorontalo, tidak mempan karena orang Gorontalo mapan secara ekonomi. Nih, 100 ribu, tolong pilih saya ya. Gak mempan. Kalau 1 juta, bisa jadi. Assalamualaikum, Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kami dari Gorontalo. Oke. Ini Ustaz ada yang bagi-bagi uang 100 ribu. Haram. Jangan kasih anak istrimu makan haram. 100 ribu yang kau ambil, kau belikan beras. Beras masuk ke dalam rice cooker. Sejam dibuka. Ya enggak masak, enggak kok steak. Pencet lah. Setelah pencet, tutup, sejam baru buka. Nasi. Lalu kau suap dengan sayur jagung. Ikan panggang yang enak luar biasa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Sepiring nasi berubah menjadi darah. Darah haram setetes masuk ke jantung, dari jantung menyembur naik ke otak. Darah haram dari jantung ke otak, otak anakmu hitam gara-gara uang haram. Maka kalau ada yang 1 juta, jangan kau terima. Ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Setuju! Ambil uangnya, jangan tepuk tangan dulu. Ambil uangnya, serahkan ke sekolah-sekolah yang perlu bangunan-bangunan. Setuju? Setuju! Gak sama kuat setujunya dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi, ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Setuju! Ambil uangnya, serahkan ke pembangunan sekolah. Setuju. Saudara yang dimuliakan Allah. Ayu malahmin. Kau makan sepiring nasi, lalu kemudian berubah menjadi setetes darah, masuk ke badanmu, berubah menjadi daging. Daging membalut tulang belulang. Ayu malahmin nabata min haramin. Kalau daging di badanmu itu tumbuh dari nasi yang haram, dari beras yang haram, dari makanan yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka jahanam. Ditimbang nanti engkau di akhirat. Berat 50 kilo, yang halal 20 saja. Yang lain haram, haram, haram, haram, haram, haram, haram, haram, haram. Diobok-obok kau dalam neraka jahanam. Alhamdulillah. Setiap hari kau berdoa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, wa qina adzaban nar. Tapi ternyata kau sudah menyuapkan makan haram ke anak-anakmu. Kira-kira masih ada yang mau ngambil uang sogok 100 ribu, 200 ribu? Biasanya orang ketawa itu tanda setuju. Setuju untuk tidak maksudnya. Amin. Amin. Ini pesan yang pertama. Berilmu. Berapa banyak orang tua meninggalkan anak-anak yang hebat secara ekonomi, tapi karena tidak ditinggalkan ilmu, tuan tanah menjadi tukang bersihkan tanah. Bapaknya kaya. Itu tanah siapa? Tanah bapak saya. Itu tanah siapa? Tanah bapak saya. Itu tanah siapa? Tanah bapak saya. Sekarang punya orang. Gara apa? Saya jual. Mau nikah? Jual. Punya anak? Jual. Mau nikah lagi? Jual. Ustadz ini udah 3 kali ngomong nikah lagi. Istrinya meninggal. Ibu mau marah. Kalian yang anak-anak, ayah kalian sudah tua, ibu kalian meninggal. Kalian berbakti kepada orang tua dengan apa? ini ada tiga orang anak. Apa kata dia? Papa, setelah mama meninggal, papa jangan pusing. Papa bisa datang ke Surabaya. Papa bisa terbang ke Singapura. Papa bisa terbang ke Mekah. Silakan papa mau terbang kemana. Kata si bapak, kalian terbangku saja yang kalian pikirkan. Kemana aku ingat tak kalian pikirkan. Sekarang yang dimuliakan Allah SWT, berilmu. Anak-anak yang ditinggalkan dalam keadaan berilmu, al-ilmu yahrusuka, ilmu itu menjagamu. Wal-malu anta tahrusuhu, sedangkan kalau kau tinggalkan harta, engkau yang menjaganya. Tinggalkanlah kepada anak-anak kita ilmu. Kalau anak kita berilmu, dia bisa jadi bupati, betul? Anak kita berilmu, dia bisa jadi menteri, betul? Anak kita berilmu, dia bisa jadi bisnismen. Yang Ustaz omongkan ini mana? Nih, contohnya yang ada di atas-atas ini. Nama tak disebut. Untuk menjaga kode etik jurnalistik. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ustaz dari tadi megang kepala terus? Topi baru. Dah, cukup saya tegak di sini ya. Mohon maaf. Ini Ustaz Somad tidak menghormati Habib. Kenapa berani membelakangi ulama? Kenapa berani membelakangi pemimpin? Kenapa berani membelakangi profesor? Sebelum maju tadi saya sudah mohon izin dulu. Perhatikan, rekamannya masih bisa diputar ulang. Waktu saya gini, mereka semuanya setuju. Baru saya maju. Andai tadi mereka enggak setuju, pas saya gini mereka semua saya ceramah gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menghadap ke sana, ibu-ibu itu mau ngambil foto backgroundnya jamaah. Masya Allah, tabarakallah. Ada gambar Profesor Dr. Insinyur Haji Nelson Pomalingo MPD, Master Pendidikan, beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gorontalo. Apa hubungan Pak Bupati dengan Ketua Penggerak PKK? Di sebelah beliau pula ada Profesor Dr. Insinyur Haji Fadel Muhammad, dan di sampingnya macam-macam saya kenal. Masya Allah, tabarakallah. Bersanding foto saya dengan bupati, profesor, dengan gubernur Gorontalo, tidak ada mantan di antara kita. Gubernur Gorontalo tetap Bapak Fadil Muhammad, adapun yang sekarang-sekarang itu hanya orang yang melanjutkannya saja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan kita di sini karena ilmu. Karena ilmu kita bersama. Kalau tidak karena ilmu tak mungkin. Bersama karena harta-harta akan binasa. Bersama karena keluarga hari ini mungkin tak jadi keluarga, tapi bersama karena ilmu, bil khusus ilmu yang datang dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah kita bahas satu tentang ilmu. Tadi saya mulai tausiah tepat jam 9, sekarang jam 9.35. 35 menit saya sudah bicara, baru satu kita bahas. Sekarang pindah yang kedua. Pertama ilmu, yang kedua agama. Sehebat apa agama bagi orang Gorontalo? Ternyata 6 jam saya terbang dari Pulau Sumatera, filosofi yang sama. Adat bersendi syarak, syarak bersendi kita. Tadi siang saya dibawa tausiah di masjid. Masjidnya besar, megah, mewah, cantik, kaligrafi. Semua orang yang masuk ke Masjid Agung Gorontalo seperti melihat kucing. Cantik kaligrafinya, luar biasa. Cantik ya Pak Ustaz ya? Iya, mewah, cantik ya. Apa bacanya? Enggak tahu. Agama. Kalau mau tahu kehebatan, kekuatan agama, lihat masjid-masjidnya. Gorontalo kiri kanan saya lihat masjid, masjid. Tadi kami terlambat pulang, terdengar suara azan, lalu sholat maghrib bersahut-sahutan ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pula ramai di airport, bertemu dengan orang, Pak Fadil memanggilnya Ammi. Bahasa Arab Ammi artinya, kalau bahasa kampung kami, my uncle. Ammi. Apa kata Ammi yang dipanggil Pak Habib Fadil Muhammad? Ustaz Somad, iya. Di sini baca Alam Nasrah 7 kali. Alam Nasrah laka sadra wa wada'na anka wizra alladhi anqadha dhahra. Ini ayat untuk meringankan beban. Kenapa Ami menyuruh saya baca Alam Nasrah 7 kali? Berarti beban yang akan ditimpakan ke pundak saya di Gorontalo berat sekali. Datang cemas saya. Apalagi saya ini kan orangnya pernah kena traumatic syndrome. Di beberapa tempat diusir. Diusir. Diusir. Jadi kadang turun dari airport itu detak jantung tak normal juga. Apalagi mendengar nama, kau mau kemana? Gorontalo. Ngeri, jangan-jangan. Begitu sampai, baca Alam Nasrah 7 kali. Alam Nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizra. Apa yang akan saya terima nanti ini? Rupanya betul, sampai di Masjid Agung pagi tadi, saya dengar bapak-bapak dari kepolisian, gimana mobil bisa masuk? Mobil tidak bisa masuk nampaknya, Pak. Jadi gimana? Harus berjalan manusia seperti semut. Nyambut. Ini kalau ditariknya topi saya yang baru ini. Ini yang saya pikirkan. Alhamdulillah. Al-hubbu yu'mi wa yusim. Cinta membuat orang buta, membuat orang tuli. Orang kalau sudah cinta, dia bisa buta, dia bisa tuli. Ini jamaah terlalu cinta. Saking cintanya dia buta, dia tidak tahu ustaz itu kurus. Ditariknya tangan itu bisa copot. Itulah maka bapak-bapak dari Satpol PP, dari kepolisian ini datang. Ini bukan mereka dari TNI. Mereka hadir ini bukan Gorontalo tidak aman. Gorontalo aman. Tapi orang Gorontalo terlalu cinta dengan ustaz. Jangan nanti keluar rekaman ini di internet, keluar isu Gorontalo tidak aman. Jangan tanam investasi, ustaz aja ketakutan. Tidak. Di sini aman, damai. Kenapa? Yang kedua, masyarakatnya tidak hanya berilmu tapi beragama. Dan agamanya apa? Islam. Islam diambil dari kata salam. Salam artinya peace, damai. Pipis kencing. Allah yang kita sembah. Allahumma antas salam. Allah kedamaian. Nama agama kita Islam. Orang yang menebarkan kedamaian disebut dengan Muslim. Kita ini orang yang menebarkan kedamaian. Jadi kalau ada orang mengaku Muslim, ngomongnya kasar, sumpah serapah, caci maki, dia tidak layak disebut Muslim. Lalu siapa dia? Pengacau. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Ustaz Somad selama ini ceramahnya mengacau atau menenangkan? Menenangkan. Yakin? Yakin. Nanti kalau ada orang ngejek-ngejek saya di internet, bela saya ya. Sebanyak ini membela, siapa yang takut? Takbir! Allahu Akbar. Ustaz Somad berani, cuman masalahnya besok pulang sendiri juga. Ini yang jadi masalah. Tapi kita tetap bersama Allah. Kun ma'allah. Tetaplah bersama Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar apa? Sabar jangan caci maki. Sabar tahan lidah. Jangan sumpah serapah. Sabar tahan tangan. Jangan pukul-pukul pipi, tarik-tarik rambut, sobek-sobek kantong. Itu bagi siapa? Orang yang anaknya meninggal, suaminya meninggal. Dulu orang Arab jahiliyah musyrik kalau anaknya meninggal, suaminya meninggal, ya Allah marah. Tapi setelah Islam datang dia sabar dia. Ibu enggak nangis suaminya meninggal? Tidak, Pak Ustaz. Kenapa enggak nangis? Saya sabar. Kenapa sabar? Sudah lama aku tunggu. sabar. Terus sebab itu sabar. Bapak Ibu lihat itu di internet. Komen-komen mereka di YouTube, di Instagram, di Facebook. Tiga. YouTube, Instagram, Facebook. Mereka caci maki, sumpah serapah. Mereka buatkan meme, mereka hina-hina. Mereka macam-macam kata-kata, caption jelek-jelekkan saya. Pernah tak Bapak Ibu lihat saya balas mereka? Ada? Kenapa Ustaz tak balas? Saya tak tahu passwordnya. Saya hanya baca aja, saya baca. Menggeletar kadang saya baca. Mau saya hunting HP. Jangan, nanti HP-nya rusak. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Apapun yang kita terima, banyak-banyak istighfar, mohon ampun. Memangnya kalau kita marah, selesai masalah? Tidak. Kalau masalah bangsa ini selesai dengan marah, tidak perlu ada tablik akbar, tidak perlu ada seminar, tidak perlu ada loka karya. Lalu apa kita buat? Hari Marah Nasional. Marah, marah, marah. Tidak selesai. Oleh sebab itu, kembali kepada agama Islam, kita ramaikan sholat berjamaah. Tapi saya rasanya cerita sholat berjamaah di Gorontalo mubazir. Jangankan di masjid, di lapangan sepak bola aja seramai ini, apalagi masjid, betul? Kalau tak percaya, tengok subuh besok. Tadi anak-anak muda datang ke rumah Habib Fadel Muhammad. Saya keluar dari rumah, saya lihat orang sudah ramai. Loh, ini kenapa bisa ramai begini, Pak? Kenapa pintu tidak dikunci? Kenapa orang dikasih masuk? Rumah ini tidak pernah dikunci. Siapa saja bisa masuk. Ini rumah rakyat, Pak Ustaz. Masya Allah. Ramai, penuh. Ini anak muda mau apa? Mau ngasih saya jaket. Jaket rompi. Tulisannya apa? Born to ride, ride to Jannah. Terlahir untuk mengendara, mengendara menuju surga. Kalian ini anak-anak muda dari mana? Geng motor syariah. Saya pakai rompi, Pak Padel di samping, kami pun foto dengan anak-anak geng. Habis itu mereka pergi. Motornya mana? Masya Allah, tabarakah. Artinya apa? Anak muda yang pakai motor, selama ini kalau sudah anak muda pakai motor, geng motor, garong, merampok, nakal, jahat, gak pakai helm, gak punya SIM. Tapi tadi Masya Allah, anak-anak muda yang peduli kepada syariat Islam, mereka pakai helm, mereka SIM saya gak tahu, entah ada entah tidak. Tapi yang jelas mereka adalah orang baik-baik, mereka yang akan jadi pemimpin masa depan Insya Allah. Lagi-lagi agama Sis Al-Jifri, namanya diabadikan sebagai airport di Palu. Tahu Bapak Ibu Palu? Martil. Tapi yang saya maksud bukan itu, tapi nama yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat salah satu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau punya berkah yang luar biasa. Bagian timur Indonesia sampai ke Papua, itu semua berkat dakwah para habaib, dan berdirilah sekolah bernama Al-Khairat. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Fastabiqul, berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Akhirnya lebih dari 1500 sekolah tersebar. Salah satunya kami kunjungi tadi. Saya waktu ke Palu bersilaturahim dengan cucu daripada Habib Sis Al-Jifri yang masih hidup sekarang, Habib Saqaf Al-Jifri. Dipakaikannya saya sorban, saya salam ambil barokah. Barokah para habaib alim ulama, mohon doa supaya istiqomah. Dan hari ini kita melihat madrasah-madrasah, sekolah-sekolah. Saya tidak tanya Bapak Ibu satu-satu, siapa yang sudah mendaftarkan anaknya, siapa yang anaknya sudah sekolah di Al-Khairat. Yang sudah masuk anaknya sekolah, selamat dunia akhirat. Amin. Amin. Yang belum mendaftarkan anaknya, ya enggak apa-apa, terserah aja. Tapi saya mau cerita sedikit. Ustaz, anak saya sekolah di SMP, terus pulang jam 12 cabut merokok, pakai sabu-sabu, pakai narkoba, mampus. Kasar sekali Ustaz ngomongnya. Nanti ketika anakmu kena geng motor, anakmu pakai sabu-sabu, anakmu pakai narkoba, anakmu kena zina, anakmu kena LGBT, yang kau salahkan Ustaz. Anak saya Pak Ula gak pulang-pulang pakai motor. Yang belikan motor siapa? Saya. Yang biarkan dia jalan-jalan sampai malam ngasih uang gak tahu kekaruan siapa? Saya. Sekarang dia jahat, yang salah siapa? Ustaz. Enak aja nyalahkan saya. Orang semua ngelihat ceramah itu yang dilihat Ustaz di sini. Ibu-ibu bapak di situ kenapa tidak mandang kemari? Apa yang mereka tengok? Ada layar besar. Masya Allah, tabarakallah. Dan mereka lihat-lihat asli layar, asli layar. Ah, mendingan nengok yang layar gitu ya. Lebih ganteng yang di layar lagi. Luar biasa panitia malam ini, Masya Allah, tabarakallah. Layar disiapkan, lampu terang benderang. Pernah saya ceramah, yang dikasih lampu cuma pentas, jamaahnya gelap. Macam menceramahi genderuwo, hantu setan. Menceramahi tuyul, menceramahi sundel bolong. Menceramahi malam ini yang diceramahi jelas. Orang baik-baik pakai jilbab dan jamaahnya pula pakai seragam. Yang ini jilbabnya kuning semua. Ibu-ibu, yang ini jilbabnya hijau semua. Yang sana pink semua. Nanti insya Allah masuk surga dengan seragam-seragamnya. Masya Allah, tabarakallah. Yang ini hijau daun semua. Masya Allah, tabarakallah. Tentulah ibu-ibu ini bisa begini punya grup karena suaminya soleh-soleh. Kalau suaminya Fir'aun, mana mungkin? Bang, aku mau buat grup pengajian, kami pakai seragam ini ya. Jangan! Kamu jangan pakai jilbab. Rambutmu harus rebonding. Kamu harus pakai rok pendek. Aku gak mau pakai busana muslimah. Kamu kelihatan tua, jadul. Tapi mereka datang dengan pakaian yang islami. Bang, aku mau izin pergi pengajian ke Tanah Lapang di kota Gorontalo yang ceramah Ustaz Somad ya. Pergilah aku di sana. Abang gak ikut? Enggak, abang main gapris. Mudah-mudahan yang ibunya sudah baik, suaminya belum baik, diberi Allah hidayah. Ada perempuan di dalam Al-Quran orangnya baik, tapi suaminya tak baik. Gua banget itu Ustaz. Nama perempuan itu Asiyah. Asiyah berdoa kepada Allah, Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku satu istana dalam surga. Wa najini min fir'aun, selamatkan aku dari Fir'aun. Namanya Asiyah, nama suaminya Fir'aun. Hai brother on. Nama suaminya Fir'aun, tapi karena dia tetap menjaga kesolehan, menjaga kebaikannya, maka dia tetap dimasukkan Allah ke dalam surga. Maka ibu-ibu yang nyaji tetap istiqomah. Suamimu itu kau doakan, Bu, insya Allah dia berubah. Tak juga berubah, insya Allah nasibnya macam Fir'aun, mati di laut merah. Jangan diaminkan, nanti betulan terjadi. Berapa banyak suami yang tidak kenal agama, yang benci kepada agama, tapi karena ibu tetap sabar, akhirnya dia berubah menjadi orang yang taat beragama. Ibu jangan pernah berhenti mendoakan dia. Ya Allah, ini tidak sinetron saudaraku, true story, kisah nyata. Ustaz Somad, suami saya ini orangnya enggak pengajian. Yang mana orangnya? Itu dia. Loh, itu kan yang selalu ikut pengajian kita di sop paling depan. Sekarang. Dulu. Selevel di bawah setan. Malah setan gak menggoda dia lagi. Sesama setan dilarang saling menggoda. Pak. Gimana ceritanya Bapak jadi hobi pengajian? Ceritanya gini Pak Ustaz, istri saya ini sering pergi pengajian. Suatu malam nelpon minta jemput. Assalamualaikum my dear, my darling. Oh my sweetly. Bisa gak jemput aku? Aku gak bisa jemput. Aku sedang kongko-kongko duduk-duduk sama kawanku. Jangan bisa jemput malam ini. Jadi naik taksi aja. Nanti kalau aku dilarikan supir taksi, ayolah aku jemput. Akhirnya saya jemput istri saya Pak Ustaz. Saya di parkir masjid. Saya tunggu 15 menit. Dia gak keluar juga. Akhirnya saya mau marah. Saya datang ke pintu masjid. Saya mau marah. Saya dengar penceramahnya. Mantap sekali. Masya Allah. Gak pernah saya dengar seperti ini. Dalam hati saya, pasti saya ini. Saya dengar Pak Ustaz. Akhirnya gak lama istri saya pulang keluar. Mohon maaf ya mas. Tadi ustaznya gak terlambat sedikit. Gak apa-apa. Besok tanpa dia minta saya yang datang. Cuman saya masih malu masuk Pak Ustaz. Saya malu ke masjid ini. Dan saya takut juga ke masjid ini. Kenapa? Ada kawan saya dua kali ke masjid mati. Akhirnya saya dengar dari belakang. Lama-lama saya beranikan diri, saya di sok paling belakang. Lama-lama saya maju ke depan. Sekarang saya tidak pernah tinggal pengajian berkat istri saya. Itulah dia istri-istri yang solehah. Insya Allah yang lajang-lajang ini akan mendapatkan istri yang solehah. Solehah. Yang bilang amin yang belum nikah. Anak udah tiga, amin. Kau tadi bilang amin untuk siapa? Untuk anak-anak saya, Pak Ustaz. Mantap. Jangan doa untuk dirimu saja. Ya Allah, berikanlah aku istri yang soleha. Yang lain, jangan. Jangan. Doakan semuanya. Al-mar'atus soleha. Perempuan soleha yang membimbing dalam agama. Kalian bukan ustazah. Kalian bukan LCMA. Kalian tidak pernah belajar di Kairo. Kalian bukan alumni dari Makkah. Tapi kalian sudah menyelamatkan satu laki-laki tulang punggung keluarga. Ustaz Somad, suami saya enggak sholat. Dia enggak sholat dari dulu atau sekarang? Memang dari dulu enggak sholat. Kenapa nikah sama dia? Kami tidak baik, Pak Ustaz. Saya setan, dia iblis. Tapi saya sudah tobat, Pak Ustaz. Dan saya sekarang sudah sering mendengar pengajian Pak Ustaz. Loh? Dengar di mana? Kita enggak pernah ketemu. Saya jamaah alam gaib, Pak Ustaz. Streaming habis 4 giga untuk Pak Ustaz aja. Masya Allah, tabarakallah. Sabar, doakan tiap malam. Usolli sunnatal hajat rakaataini lillahi ta'ala. Hajatnya apa? Hajatnya supaya suami-suaminya yang tak sholat tadi dibukakan Allah pintu hatinya menjadi sholat. Jangan pernah berhenti ngomong sambil pagi bawakan kopi teh. Sholat ya bang. Ini aku minum, abang minum, mudah-mudahan abang sholat. Kemarin bang itu yang gak sholat kemarin mati. Kemarin suami itu ditabrak mobil mati. Nah, abang mau mati juga. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Masuk saya tadi ke rumah kediaman Pak Fadil Muhammad karena terlambat habis ziarah. Saya lihat ibu-ibu ramai sholat maghrib. Astagfirullah, aku sudah datang terlambat. Tapi gak apa-apa, karena musafir. Musafir, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 2 rakaat, 2-3, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Musafir, jauh dari Banda Aceh ke Jakarta, dari Jakarta ke Gorontalo, musafir. Tidak bisa sholat subuh tadi, sholat di pesawat. Allahu Akbar. Rukuknya Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Sujudnya terus. Ustaz, katanya kalau sujud kening harus nempel. Kalau tegak. Kalau duduk di pesawat mau tempel ke tiang. Tempel ke mana? Masa tempel ke kursi depan? Tidak mesti nempel. Kita kan sedang sujud. Musafir, jangan cepat jadi 2 rakaat. Di pesawat duduk aja. Wudunya gimana Pak Ustaz? Loh, itu ada debu-debu. Coba dipukul itu kursinya. Ada debu. Nah, pukul sekali, pukul wajah sekali. Nah, diusapkan ke wajah sekali. Jadi gitu. Jadi tayamum itu gitu, pukul sekali, pukul, hembus wajah sekali. Bukan debu itu diambil. Setelah itu baru tangan, debu tangan, buka kancing bajunya, kalau ada cincin lepas, kalau ada gelang lepas. Nah, tapi melepas gelang itu memang betul mau lepas, jangan tunjukkan lepas dulu ya. Lepas. Nah, debunya dibagi 3, debunya 3, 1, 2, 3, yang ini di bawah, yang bagian dalam untuk yang dalam. Yang sebelah kiri gitu juga. Muka sekali, tangan sekali. Untuk satu sholat. Jadi kalau sholatnya 2, tayamumnya 2 kali. Tidak pakai kumur-kumur. Jadi masuknya. Tidak ada orang meninggalkan sholat. Siapa meninggalkan sholat? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 5 hari menjelang meninggal, sakit. Pingsan, diambil air 5 kirbah. Kirbah itu kulit kambing yang diikat, diisi air, disiramkan ke wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi terbangun ketika ditanya, "Madza turidu ya Rasulullah?" Apa yang kau inginkan wahai Rasulullah? Apa kata Nabi? Salat berjamaah. Kira-kira kalau kita pingsan lalu disiramkan air, mau apa? Jus melon. Nabi pingsan, dia mau sholat berjamaah. Berjamaah! Oleh sebab itu, maka agama-agama. Yang gak bisa berdiri, duduk. Ustaz duduk pun gak bisa, tulang belakang sudah miring. Miring. Mana arah kiblat? Sana, miring. Miring. Miring kan tempat tidurnya. Mana rumah sakit? Nih, panggil perawat, sini. Ini tempat tidurnya, miringkan ke arah kiblat. Kepalanya ke sana, miring. Miring pun gak bisa, Pak. Telentang. Isyarat mata. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Namanya sholat isyarat. Mata pun gak bisa juga, Pak Ustaz. Baru kita sholatkan. Jadi orang yang di ruang ICU, Pak Ustaz, ICU tidak disolatkan dan tidak sholat. Nah, itu dia enaknya di ICU. Di ICU tidak disolatkan karena masih hidup. Tapi dia tidak solat karena akalnya tak ada. Yang boleh tidak solat itu 3. Anin na'im hatta yastaiqis. Orang tidur sampai bangun. Anis sabi hatta yahtalib. Anak kecil sampai akil baligh. Anil majnun hatta yafik. Orang gila sampai sembuh. Nah, pilihlah antara yang 3 ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ruang ICU dia tidak wajib salat karena akalnya tak ada. Suara di ruang ICU itu tak ada suara apa-apa, cuman 2 aja. Titit titit titit. Selesai. Kalau anakmu kau didik agama, anaknya di mana? Sanawiyah al-khairat. Di mana? Aliyah al-khairat. Sakit engkau? Mereka jenguk ke ruang ICU, dia bacakan Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Walquranil Hakim. Orang yang dibacakan Yasin tenang batinnya. Datang malaikat turun. Wa idza quri'al Quran. Kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu. Dengar baik-baik. Wa ansitu. Diam. La'allakum turhamun. Turun rahmat dan barakah. Tapi apa mau dikata, anak tidak dididik agama. Ketika orang tua terbujur kaku, anak cuma menggoyangkan tempat tidur. Papa! Mama! Surat tanah mana? Begitu engkau meninggal dunia, kalau dia kau sekolahkan agama, Untuk almarhum ayahku, untuk almarhumah ibundaku, Rabbana ghfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tahu dia mendoakan. Apa mau dikata, tak pernah kau didik agama. Begitu dia mati, maka yang dulu kau lakukan, itulah yang akan dia kerjakan. Dulu apa yang kau lakukan? Karaoke, dugem. Tahu dugem? Duduk sambil gemetar. Maka begitu kau meninggal dunia, kau tinggalkan harta warisan yang banyak. Dia stres, dia depresi, tak tahu dia bagaimana menenangkan jiwa. Dimakannya pil anjing gila, baru agak tenang. Dimakannya sabu-sabu, baru dibukanya keyboard, dia pun nyanyi. Mama. Gara-gara apa? Karena engkau tidak mendidik agama. Cepat betul waktu berlalu. Biasanya kalau kertas datang, itu saya ceramah sudah 1 jam. Sudah jam 10. Tadi saya mulai jam 9. Cepat sekali waktu di Gorontalo. Bapak Ibu yang tidak pernah ceramah, yang tahu, yang pernah ngasih kata sambutan, yang pernah ceramah itu tahu. Kita ceramah ini tidak bisa lihat jam. Kadang baru ceramah 15 menit, rasanya sudah lama betul. Kapan itu? Waktu ceramah buka puasa. Alhamdulillah, tak lama terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizq. Mohon maaf Pak Ustaz. Kenapa? Itu kan sudah azan. HP Samsung. Pokoknya belum azan maghrib. Saya baru bercerita dua. Yang pertama ilmu, yang kedua agama, yang ketiga budaya. Budaya itu apa? Hasil rasa, cipta, karsa, kreasi manusia. Bolehkah manusia berkreasi? Ini kamera, apakah ini cipta karsa, kreasi, cipta manusia? Ya. Manusia dari mana? Dari Jepang. Makanya bunyinya Panasonic. Ada yang dari Amerika, itu dia yang HP Apple Sumbing. Apple. Ada lagi yang dari Korea, namanya Samsung. Nah, itu semua hasil cipta karya karsa kreasi manusia. Boleh apa tak boleh? Boleh. Ini. Ini dari orang barat punya ini. Ini bukan dari Islam. Mereknya Shure. Kalau dari Islam pasti tulisannya di sini Al-Hayah wal Maut. Ini tulisannya on off. Artinya hasil cipta karya karsa budaya boleh dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Kebetulan orang Gorontalo pandai. Pandai dia membuat hasil karya cipta karsa kreasi. Apa yang dia buat? Nih. Ini buatan orang Gorontalo. Lama tadi di kamar saya tengok, di mana mulainya? Kemana? Lalu itu saya tengok, gimana dia bisa membuat Abdul Somad? Masya Allah. Saya cuma mau ngasih tahu aja ada tulisan nama. Gimana? Boleh tak ini dipakai sholat? Ada Nabi Muhammad mengatakan, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, sholatlah kamu pakai topi dari Gorontalo. Selama tidak bertentangan, boleh. Ini batik. Batik tidak ada di Makkah, di Madinah. Batik ini hasil karya cipta karsa manusia. Boleh. Tapi ketika perbuatan itu melanggar aturan agama, boleh apa tak boleh? Tidak. Tanggal 31 Desember malamnya akan ada malam pergantian tahun. Lalu anak-anak muda, anak-anak lajang, bonceng sana, bonceng sini, pergi sana, pergi sini, bakar ayam. Bakar ikan. Bukan cuma ayam dia, ayam tetangga pun dibantainya semua. Lalu kemudian melaksanakan ritual-ritual, perbuatan-perbuatan, melaksanakan perbuatan maksiat. Ini hasil karya, cipta, karsa, kreasi manusia. Boleh apa tak boleh? Banyak yang bilang boleh. Oleh sebab itu, malam 31, malam 1 Januari, kalau kebetulan masjid-masjid ada buat zikir, datang. Kalau tidak ada, habis isya, makan antimo, tidur. Karena kalau tidak kau lakukan, nanti orang akan nelpon. Kau di mana, bro? Di rumah. Masa malam tahun baru di rumah? Bencong aja keluar. Oleh sebab itu maka, nanti Ustaz Somad malam tahun baru di mana? Kami start jam 9, jam 10, jam 11, jam 12. Di mana? Di Aceh Langsa, disiarkan langsung melalui TV One. Memang beda. Kenapa dimulai dari jam 9? Supaya Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat bisa menikmati. Duduk di rumah, tonton TV. Akan ada kesenian religius agamis, budaya-budaya, tari Aceh religius, kemudian syair bersama penulis Ketika Cinta Bertasbih dan Ayat-Ayat Cinta, Ustadz Habibur Rahman Al-Syiraz. Nah, malam. Jangan keluar. Ini anak lajang, anak gadis keluar. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ini kan malam tahun baru, saya keluar dengan anak bapak ya. Jangan. Ustaz Somad sudah ngasih tahu kemarin, katanya malam di rumah saya. Sebentar aja Pak, kami mutar-mutar habis itu pulang. Jangan, sekali ini jangan. Nanti kami belikan bapak mie ayam. Ah boleh. Jangan anakku. Anak laki-laki, anak perempuan. Anak laki-laki dibonceng anak perempuan. Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini. Masuk angin, gembung, muntah-muntah. Yang muntah-muntah perempuan. Yang pusing berkunang-kunang perempuan. Yang sakit perempuan. Yang hamil 9 bulan 10 hari perempuan. Yang menyusukan 2 tahun perempuan. Yang melahirkan anak meregang nyawa perempuan. Nasib buruk, malang, tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Mati! Perempuan. Yang laki-laki? Enak. Anak perempuan, kalian adalah adik-adikku. Kalian adalah anak keponakanku. Aku tak ingin kalian kehilangan kehormatan hanya karena bujuk rayu laki-laki. Jaga anak-anak kita, Pak. Jaga. Ini Ustaz Somad ini pandai ceramah aja nih. Jangan-jangan dia ceramah di Gorontalo. Jaga anak perempuan. Jangan-jangan anak perempuan dia di Riau dibonceng orang. Saya kasih tahu, anak saya laki-laki. Tapi anak laki-laki pun tetap kita jaga. Nak, kau memang laki-laki, nak. Kau laki-laki kan? Sekarang banyak juga Eke emang laki-laki. Tapi terjebak dalam perempuan. Jadilah kau laki-laki yang gagah perkasa, akui bahwa kau laki-laki, itu yang perempuan itu adikmu, itu perempuan itu adalah kakakmu. Bagaimana kalau perempuan kakakmu, adikmu, makcikmu, saudaramu dianiaya orang, disakiti orang? Tengok, jaga baik-baik. Itu di botol-botol kita tertulis. Apa tulisannya? Do not accept if cell is broken. Jangan terima kalau segelnya rusak. Jaga kehormatan perempuan kita. Siap menjaga anak-anak perempuan? Siap. Harus siap menjaganya. Kalau tidak, An-Nisa Imadul Bilad. Perempuan tiang negara. Kalau mau melihat Indonesia baik ke depan, jaga anak-anak perempuan kita. Betul? Ustaz Somad, ibu saya menonton pengajian Ustadz di rumah, siaran langsung RRI, kata Pak Bupati. Apa maknanya? Ibu sudah tua, masih mau mendengar pengajian. Kira-kira itu ibu baik apa tak baik? Baik. Mentang-mentang ibu bupati bilang baik. Ibu sudah tua, tidak bisa datang, mau mendengarkan pengajian Ustaz Somad melalui siaran radio, melalui TV, melalui streaming. Masih? Luar biasa. Ibu, perempuan. Ustaz Somad, saya ini bisnismen. Saya ini politikus. Saya sudah mapan. Semua sudah ada. Tidak mau saya jabatan. Tapi ibu saya meminta, nak, kau terimalah jabatan ini. Karena negeri kita perlu, maulah engkau menerimanya. Ibu siapa tuh? Ibu Pak Fadel almarhumah. Mudah-mudahan Allah memberikan makamnya salah satu dari taman surga Allah. Apa maknanya? Bahwa kita baru bisa menjadi orang baik karena ibu. Yang baru saya dengar ceritanya cuma dua itu saja. Ibu Pak Bupati dengan Ibu Pak Fadil. Kalau boleh ditanya, saya tanya satu-satu tadi. Ibu-ibu. Tapi yang pasti, semua yang di atas ini, Bapak Kapolres, Bapak Bupati, Pak Rahmat Gobel, mereka semua ini lahir dari rahim perempuan. Betul? Tolong angkat tangan yang lahir dari perut laki-laki. Di balik laki-laki yang gagah perkasa, di balik laki-laki yang profesor, di balik laki-laki yang hebat punya jabatan, mereka lahir dari rahim perempuan. Kira-kira yang hebat itu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kira-kira perempuan itu bisa tak hamil kalau tak ada laki-laki? Makanya dalam Quran dikatakan al-mu'minun, laki-laki, wal-mu'minat, perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, mereka bekerja sama dalam kebaikan. Amin. Kalian yang lajang-lajang, yang gadis-gadis, jaga kehormatan kalian, akan dipertemukan Allah sebagaimana Allah mempertemukan saya dengan Pak Kapolres. Pak Kapolres berdoa di depan Ka'bah supaya kami bertemu, supaya kami dipertemukan. Sudah bolak-balik saya mencari Ustaz. Akhirnya, Pak, apa kata saya? Pak Kapolres, aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kita malam ini. Begitu juga kalian nanti. Jangan sampai kalian tak bisa bercerita ke anak kalian. Nanti anaknya nanya, papa, papa, iya, dulu ketemu dengan mama di mana? Bisa kau tanya-tanya, kami ditangkap Sansip. Keluarkanlah cerita yang indah. Mama, mama, mama. Iya, mama ketemu dengan papa dulu di mana? Di lapangan stadion Gorontalo. Acara apa? Acara dangdut yang racun kucing garong ya? Nah, mama enggak pernah nengok-nengok yang begitu. Terus acara tabligh akbar. Acara itu apa? Pengajian. Siapa yang ceramah? Ustaz Somad dari Riau, Pulau Sumatera. Mana ustaz itu? Sudah mati dimakan cacing tanah. Terus, kok bisa di pengajian itu mama jumpa sama papa? Pas kami pulang, sendal mama hilang. Paking ramai, penuh tanah sepak bola itu, nak. Stadion itu penuh. Belum pernah kejadian penuh macam itu. Tiba-tiba pas mama sedang nyari-nyari sendal, itulah berlaga sama kepala bapaknya. Pas bangkit, waktu itu mama belum hijrah, maka lagu mama masih lagu India. Tapi ayahmu disambutnya dengan lagu selawat apa? Masya Allah, indah untuk diceritakan ke anak-anak kita. Itulah pertemuan yang kekal abadi. Menikah laki-laki yang soleh dengan perempuan yang solehah, lahirlah anak-anak calon pemimpin Indonesia masa depan. Amin. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang nanya, siapa yang ceramah di tanah lapang Gorontalo, sepak bola stadion kabupaten? Ustaz Somad. Apa isi ceramahnya? Tiga. Ilmu, agama, budaya. Itu kan kata sambutan Pak Bupati. Entah itu aja yang dijelaskannya. Masya Allah, tabarakallah. Berapa lama dia ceramah? Dimulainya jam 9, berhenti jam 10.15, 75 menit kita bersama. Kultum, kuliah 75 menit. Sisanya baru kita jawab pertanyaan.